Ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk ke malam yang ketujuh dari bulan Muharram untuk tahun 1446 Hijriah. Terkait dengan bulan Muharram yang kita berada di pekan awalnya, di awal pekannya, ada beberapa hal yang perlu kita murojaah kembali dari apa yang telah kita ketahui sebelumnya. Yang pertama, bulan Muharram seperti bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah, yaitu salah satu dari empat bulan haram, empat bulan suci yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fiihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Itu telah ditetapkan oleh Allah di kitabnya Lauhul Mahfuz sebelum terciptanya langit dan bumi. Akan berangkas. Yang di antara 12 tersebut ada 4 bulan haram. Keempat bulan haram itu sebagaimana disebutkan dalam hadis, salatun mutawaliyah, 3 bulannya urut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram yang kita berada di bulan ini. Wa Rajab baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab yang berada antara Jumadil Tsani dan bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Hurum ini yang mungkin kita istilahkan dengan bulan terhormat, bulan suci? Yang disebutkan dalam ayat, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fiihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus. Oleh karena itu, jangan kalian mendzalimi diri-diri kalian di waktu-waktu tersebut. Imam Qatadah rahimahullah berkata, inna zulma fi syahril haram a'zam khati'atan wa wizran minal zulmi fi ma siwahu. Berbuat zalim di bulan bulan haram ini, di bulan-bulan terhormat ini, yang termasuk dalamnya adalah bulan Muharram ini, lebih besar kesalahan dan dosanya dibandingkan kedzaliman di bulan-bulan yang lainnya. Walaupun zalim di kapan saja itu tidak boleh. Sebaliknya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, beramal kebajikan di bulan-bulan terhormat ini, dia memiliki nilai lebih dibandingkan dengan beramal di bulan-bulan yang bukan disebut dengan bulan terhormat. Jadi bulan Muharram termasuk dari empat syahrul hurum, asharul hurum, bulan bulan terhormat. Untuk khusus bulan Muharram ini, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi label dengan Syahrullah. Bulan Muharram ini itu adalah dengan sebutan bulan Allah. Itu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang keutamaan puasa di bulan Muharram. Afdhalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Syahrullah, puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Ya tentunya ini adalah label tersendiri untuk bulan Muharram ini yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya, menunjukkan keterhormatan bulan ini. Dia merupakan Syahrullah, bulan Allah Al-Muharram. Tentunya ini memiliki keistimewaan tersendiri dibanding bulan-bulan yang lainnya. Adapun amalan, sebagaimana dalam hadis tadi, amalan sunnah yang disyariatkan khusus bulan Muharram ini adalah banyak berpuasa. Keutamaan banyak berpuasa di bulan Muharram ini sebagaimana dalam hadis afdhalu siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram wa afdhalu as-shalati ba'dal fariidhati shalatul laili. Puasa yang paling afdol, paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram, Syahrullah, bulan Muharram. Sedangkan sholat yang paling afdol setelah sholat fardu, setelah sholat wajib adalah sholat malam. Alangkah utamanya di bulan Muharram ini siangnya puasa, malamnya sholat tahajud, sholat malam. Dua keutamaan yang diarai. Puasa di bulan yang paling afdol berpuasa padanya selain bulan Ramadan, dan melakukan sholat malam yang merupakan itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat fardu berdasarkan hadis ini, bukan khusus tanggal 10-nya saja, tapi tanggal 10 itu paling utamanya untuk bulan Muharram. Kalau bulan Dzulhijjah paling utamanya adalah 9 Dzulhijjah, menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Sedangkan untuk bulan Muharram ini tanggal 10-nya dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa bulan puasa tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamun yaumi Asyura ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu. Puasa tanggal 10 Muharram, puasa Asyura julukannya, aku berharap Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa setahun sebelumnya. Kalau puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah disebutkan oleh Rasulullah, astaghfiru Allah ya kafiru as-sanati allati qablaha wa sanati allati ba'dah. Aku berharap Allah menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Namun untuk Muharram ini, 10 Muharram hanya setahun sebelumnya. Nah ini tentunya keutamaan puasa 10 Muharram. Kalau besok tanggal 7, Ahad tanggal 8, Senin tanggal 9, puasa juga, Selasa tanggal 10-nya. Maka hari Selasa diusahakan dan diupayakan untuk berpuasa. Bahkan puasa Asyura ini disebutkan oleh para ulama bahwasannya awalnya wajib sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk yang belum makan agar melanjutkan puasanya, dan yang sudah terlanjur makan untuk yumsik, untuk berhenti makan dan hari tersebut tidak makan. Oleh para sahabat, anak-anak mereka, mereka lalaikan dari makan dengan cara memberikan mereka mainan-mainan sehingga melupakan mereka dari minta makan. Di awalnya demikian. Akan tetapi setelah tahun kedua Hijriah, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala turunkan kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ayat-ayat setelahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk puasa Asyura itu paman aroda an yatum wal yatum paman sa'af al yatum wal yatum paman sa'af al yuktir. Yang ingin puasa silakan puasa, yang ingin berbuka artinya tidak wajib lagi untuk berpuasa, silakan berbuka. Kan, tapi keutamaannya tadi puasa Asyura. Asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 10 Muharram itu adalah ketika tiba di Madinah, hijrah dari Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Al-Yahud puasa hari Asyura. Jadi orang-orang Yahudi dulu puasa Asyura ini. Ini pertanyaan, oh, orang Yahudi puasa juga. Iya, kalau mereka mengamalkan amalan Nabi Musa, disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana telah diwajibkan kepada sebelum kalian. Jadi agama sebelum kalian juga ada puasanya sebelum kita ini. Jadi tidak aneh kalau ternyata mereka berpuasa. Cuma seperti apa puasanya, dari kapan sampai kapan puasanya, hari apa saja mereka berpuasa, itu walau-alam. Yang jelas kalau kita yang wajib Ramadan, puasanya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Mereka walau-alam, seperti apa puasanya. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati mereka berpuasa di hari Asyura. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzal ladzi yaum alladzi tasumunahu?" Rasulullah bertanya kepada mereka, "Hari yang kalian berpuasa ini hari apa memangnya? Apa latar belakang kalian berpuasa hari ini?" Faqalu, mereka menjawab, "Hadza yaumun 'adzim." Hari ini hari agung. Menurut kami hari ini hari agung. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Allah selamatkan Nabi Musa dan orang-orang bersamanya, kaumnya. Dari siapa? Dari kejaran Fir'aun. Dikejar oleh Fir'aun setelah kalah sihirnya beradu dengan tongkat Nabi Musa yang ketika dilepas berubah menjadi ular beneran, sedangkan tukang-tukang sihirnya itu dengan rekayasa tali kayu disulap seakan-akan ular yang bergerak dilalap habis oleh ular beneran yang merupakan mukjizat Nabi Musa. Banyak dari tukang sihir ini tobat dan mengikuti Nabi Musa. Nah, berawal dari situ akhirnya Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya itu dikejar sampai terdesak di pantai Laut Merah. Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya itu ke laut. Laut pun terbelah dan membentuk jalan, sedangkan ombak laut itu membentuk seperti gunung. Nabi Musa dan kaumnya berhasil menyeberang melalui laut terbelah tersebut, disusul oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Sudah pesimis para pengikut Nabi Musa ini dari kejaran Fir'aun ini, karena sudah dekat, sudah kelihatan. Tapi Nabi Musa ingatkan, la takhafa, jangan khawatir, la takhaf, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala sama kita. Betul, setelah berhasil Musa nyebrang dan Fir'aun bersama bala tentaranya tengah-tengah lautan, laut yang terbelah tadi kembali sehingga menenggelamkan Fir'aun. Makanya di hari itu ternyata wa gharraqa fir'auna wa qaumahu, Allah tenggelamkan di hari itu. Hari apa? Tanggal 10 Muharram. Fir'aun dan para tentaranya. Fasama Musa syukran. Fanahnu nasumuhu. Oleh karena itu Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas keselamatannya ini, dan kami berpuasa setiap 10 Muharram ataupun hari Asyura. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa nahnu ahabbu wa aula bi Musa minkum." Kami kaum muslimin lebih berhak, lebih utama untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fa soma, fa soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bi siyamihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa. Nabi puasa dan memerintahkan umatnya untuk berpuasa di 10 Muharram ataupun hari Asyura. Ini asal muasal puasa 10 Muharram. Melihat orang Yahudi berpuasa, ditanya kenapa, ternyata itu adalah warisan, amalan warisannya Nabi Musa, ingin menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah dengan berpuasa di hari tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa dan bahkan mengajak umatnya untuk berpuasa. Cuman karena syariat kita cenderung berbeda dengan syariatnya Yahudi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan untuk menyelisihinya, sembari mengatakan, "Fa idza kana al-ama al-mukbila, fa idza kana al-amul mukbilu, insya Allah sunna al-yawm al-taqi." Di tahun depan insya Allah kita akan puasa tanggal 9-nya. Artinya 9, 10. Untuk menyelidiki orang-orang Yahudi tersebut. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Hina soma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi, qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara." Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Asyura dan mengajak untuk berpuasa 10 Muharram ini, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, hari yang kita berpuasa ini hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan orang-orang Nasrani." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata dengan sabdanya tadi, "Sudah kalau begitu, fa idza kana al-amul muqbilu insyaallah sunna al-yawma taati." Tahun depan insyaallah kita akan puasa tanggal 9-nya. Artinya didobelkan, digandakan dengan tanggal 10. Falam yati al-amul al-muqbilu hina hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun qadarullah, tidak sampai ke tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Namun tetap disyariatkan dalam hadis yang lain, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu wa khalidul yahud. Puasalah sehari sebelumnya atau kalau tidak sehari setelahnya, berbedalah dengan orang Yahudi. Jadi ada syariat. Jadi kalau mampunya puasa hanya tanggal tertentu saja, maka minimalnya tanggal 10 dan diupayakan untuk digandakan dengan tanggal 9-nya. Ya sah-sah saja suara tanggal 10-nya saja, karena hadis tadi Nabi SAW menyebutkan keutamaannya, "Ahtasibu ala Allah anju kafiro hasanata qoblahu setahun sebelumnya, walaupun cuma tanggal 10 saja, tapi adakah lebih baiknya kita menyelisihi orang Yahudi dengan berpuasa 9-10. Jadi ada keutamaan berbeda dengan ritualnya orang Yahudi jika ada kemiripan. Ya, caranya adalah dengan tidak menyendirikan tanggal 10 saja, tapi menyertai tanggal 9. Kalau tidak bisa tanggal 9, ya tanggal 11-nya. Kebetulan untuk tahun ini berdasarkan penanggalan yang ada, itu adalah tanggal 10-nya tanggal hari Selasa, tanggal 9-nya hari Senin, sehingga bisa kita di samping puasa Tasu'a tanggal 9, juga kita puasa Seninnya. Yang Rasulullah terbiasa dengan berpuasa Senin Kamisnya. Ini terkait dengan puasa di bulan Muharram. Pada dasarnya bulan Muharram termasuk bulan yang dianjurkan banyak berpuasa selain daripada 9 dan 10-nya. Namun utamanya tanggal 10-nya. Dan lebih utama lagi jika disertai dengan tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Dalam rangka menyelisihi umat Yahudi yang ternyata juga menghormati hari tersebut dengan cara berpuasa. Nah, dibedakan kita dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Adapun amalan-amalan yang lain selain berpuasa, itu tidak ada dalilnya. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyoroti fenomena yang ada di sebagian kaum muslimin yang mengistimewakan bulan Muharram dan hari-hari tertentunya dengan beberapa amalan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika qad yurawwaju ala katsirin mimman yantasibu ila sunnati ahaditsu yadunnunaha minas sunnati wa hiya kadzibun. Demikian pula tersebar ataupun dikiralkan di tengah manusia hadis-hadis yang mereka kira itu adalah termasuk sunnah, padahal itu palsu. Padahal hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Kal ahadisi al-marwiyati fi fadaili Asyura ghair shaum. Seperti hadis-hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan tanggal 10 Muharram selain puasa. Kalau puasa jelas hadisnya sahih. Tapi selain puasa, wa fadlil kuhli fihi wal iktisal wal hadis wal adab wal musafaha. Jadi sebagian orang menjadikannya hari raya. Contohnya mereka bercelak di hari tersebut, mandi khusus. Dan mereka melakukan majelis perbincangan, obrolan, kemudian bersalam-salaman. Wa tawqi'atun nafaqati 'alal iyal fihi, memberi tambahan tambahan apa namanya nafkah kepada anak-anak, tambahan jajan, tambahan uang jajan, uang saku untuk anak-anak di hari tersebut, jadikan hari raya. Dan semisal dengan itu, walaita fi asura haditsun sahihun ghairu shawm, tidak ada tentang 10 buah haram ini hadis yang sahih kecuali puasa. Kecuali puasa. Nah ini, jadi tidak ada amalan yang lain selain puasa. Demikian juga yang sering dijumpai adalah misalnya di sebagian daerah ya, Jumat terakhir sebelum masuk Muharram, mengistimewakan Jumat terakhir juga tidak ada. Atau melakukan doa khusus akhir tahun dan awal tahun. Dan ini juga yang diingatkan oleh para ulama bahwasanya itu tidak pernah dilakukan oleh para pendahulu kita dari kalangan para sahabat. Melakukan zikir ataupun doa ataupun amalan ibadah tertentu di akhir tahun ataupun awal tahun untuk masuk bulan Muharram ini, termasuk yang tidak disebutkan dilakukan oleh para sahabat, yaitu salaf, ulama pendahulu umat ini. Dan perlu diketahui, sebagian orang mengira hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di bulan Muharram. Itu salah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu di bulan Rabiul Awal, menurut pendapat yang paling sahih. Datang ke Madinah itu di bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah hanya inisiatif para sahabat membuat kalender Islam itu mengawalinya dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan bulan dalam Islam itu diawali dari bulan Muharram dan ditutupi dengan bulan Dzulhijjah. Bukan berarti hijrah tersebut dilakukan di bulan Muharram. Dia hanya ingin menetapkan awal penanggalan awal kalender dalam kalender Islam itu dihitung dari tahun hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hijrahnya itu adalah di bulan Rabiul Awal. Jadi hanya hitungan hijrah saja, sehingga kalau sekarang ini 1446 berarti dari semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu adalah 1446 sampai sekarang ini usia dari semenjak hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya itu saja, bukan memperingati hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram itu. Tidak, hijrah Nabi bukan di bulan Muharram, tapi di bulan yang lain. Di bulan yang lain. Sehingga amalan yang disunahkan dilakukan di bulan Muharram, yang dikhususkan adalah hanya puasa. Memperbanyak puasa di hari-hari bulan Muharram tersebut, terkhusus tanggal 10, demikian juga menyertakannya tanggal 9 paling tidaknya, atau sehari setelahnya untuk membedakan dengan kaum Yahudi. Itu saja. Ini terkait dengan bulan Muharram yang kita berada di pekan awalnya. Jadi kalau ingin berpuasa di bulan-bulan Muharram ini, tentunya merupakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Berdasarkan hadis Abi Hurairah, memang diperdebatkan di kalangan para ulama, mana yang lebih afdol, puasa Muharram dengan puasa Sya'ban. Yang jelas yang ada nasnya adalah paling afdolnya puasa setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Namun dari sisi pengamalannya yang masyhur diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa di bulan Sya'ban, hampir sebulan penuh. Tapi tidak ada pertentangan antara keduanya. Yang jelas kedua bulan ini, dua bulan dianjurkan banyak berpuasa. Memang tidak diriwayatkan secara masyhur Rasulullah puasa di bulan Muharram ini kecuali tanggal 10-nya. Tanggal 9-nya tidak, kecuali baru berniat untuk tahun berikutnya yang qadarullah keduluan ajal. Disebutkan karena bulan Muharram tersebut relatif Rasulullah banyak safar. Safar, sehingga safar kan termasuk udzur untuk tidak berpuasa. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datangnya syariat puasa bulan Muharram ini di akhir-akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sepulang haji wadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sakit-sakitan tidak lama, hitungan 80 hari kurang lebih beliau meninggal setelah itu. Artinya usia apa namanya itu adalah di hari-hari yang Nabi sudah mulai sakit-sakitan, sehingga menghalangi beliau untuk berpuasa di bulan Muharram tersebut. Atau kata para ulama bahwasanya itu yang tidak teriwayatkan kepada kita, tapi yang jelas keutamaannya sebagaimana dalam hadis merupakan puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, meskipun tidak didapati riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, tidak menghalangi untuk amalan sunnah tersebut dimakmurkan dan diamalkan. Nabi Rasulullah Alaihi Wasallam, apalagi di akhir-akhir hidup beliau itu disibukkan dengan urusan kaum muslimin yang lebih mulia dan yang lebih utama daripada puasa. Menyambut orang-orang yang masuk Islam, menyambut utusan-utusan dari negeri-negeri yang lain. Demikian juga urusan kaum muslimin yang Nabi ketika itu di akhir itu beliau disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin. Ini untuk menjamakkan kenapa kok tidak diriwayatkan Nabi berpuasa selama bulan Muharram, beda dengan bulan Sya'ban. Nabi disebutkan puasa hampir sebulan penuh. Itu disebutkan alasan-alasannya bahwasanya puasa Muharram ini cenderung di akhir-akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi tidak ada kesempatan banyak untuk melakukan puasa padanya karena sakit-sakitan atau safar atau untuk kepentingan kaum muslimin yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Namun kalau 10 buah haramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dari semenjak tiba di Madinah. Berawal dari melihat orang Yahudi berpuasa, Nabi SAW sudah memerintahkan dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa dan menjadikannya itu adalah kewajiban sebelum puasa Ramadan, kemudian mansukh puasa Asyura menjadi sunnah, keutamaannya adalah menghapuskan dosa tahun sebelumnya, wajibnya berpindah kepada puasa bulan Ramadan sebulan penuh. Ini untuk Asyura-nya. Kemudian disunahkan puasa tanggal 9-nya dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Jadi acara-acaranya orang Yahudi, tingkah lakunya yang orang Yahudi, dan apa-apa yang itu disebutkan tentang kehususan orang Yahudi itu, Rasulullah cenderung untuk berbeda dengan mereka. Berbeda dengan mereka sampai-sampai penampilan bersisir saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau bersisir sama dengan sisirannya ataupun trennya orang Yahudi ketika itu. Beliau memilih yang lain. Jadi tidak mau. Karena cenderung untuk menyelisih mereka. Makanya Khaliful Yahudi. Berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Termasuk diantaranya ketika mendapati orang Yahudi itu tidak mau sholat dengan menggunakan sandal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja sholat menggunakan sandal untuk menyelisih orang Yahudi. Itu adalah upaya beliau. Rasulullah orang Yahudi cenderung untuk memanjangkan kumis dan mencukur jenggot mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ahkuliha, yaitu pelihara dan panjangkanlah jenggot, dan memerintahkan untuk memotong kumis untuk menyelisihi orang-orang Yahudi ini. Jadi itu di banyak perkara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk berbeda dengan penampilan atau kegiatan orang-orang Yahudi, terutama yang terkaitan dengan keagamaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah sudah tiba waktu isya. Adapun hadis yang terakhir yang kita baca terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya namu wa huwa junubun. Nabi SAW tidur dalam keadaan junub. Namun disunahkan untuk orang yang junub, dia berwudu sebelum tidurnya. Demikian juga ketika ingin, mohon maaf, mengulangi kembali hubungan suami istrinya, disunahkan untuk berwudu. Kenapa tidak dikatakan wajib? Nah ini, padahal itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sana ada hadis yang mengeluarkan perintah ini dari sunnah, dari wajib menjadi, dari perintah menjadi sunnah, adalah hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Qais. Beliau berkata, sa'atu Aisyata radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa kana yatna'u fil janabah. Aku bertanya kepada Aisyah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, apa yang Rasulullah SAW melakukan ketika dia dalam keadaan junub? Akana yaktabilu qabla an yanam am yanam qabla an yaktabil. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dulu sebelum tidur dalam keadaan junub, atau tidur sebelum mandi? Tidur sebelum mandi. Qalat kullu dzalika qad kana yaqalu. Semua itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau dalam keadaan junub, mandi dulu, kemudian baru tidur. Kadang beliau tidur baru setelah itu mandi. Itu maksudnya. Kemudian rubbama ikhtatala fanama. Terkadang beliau mandi kemudian tidur. Warubbama tawaddoa. Terkadang beliau wudu fanama baru tidur tapi belum mandi. Qultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri ti'atan. Maka kata Abdullah bin Qais, alhamdulillah yang menjadikan dalam urusan ini mudah, artinya seseorang tidak dipersulit. Nah, disebutkan wudu dalam ini, hal ini, apakah wudu tersebut wajib? Disebutkan oleh para ulama tidak sampai wajib, karena ada hadis yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat tentang hal ini, yaitu apakah orang junub itu harus berwudu, atau dalam hal yang lain. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innama umirtu bil wudu li sholat. Aku diwajibkan berwudu itu untuk sholat. Maka dengan hadis ini para ulama berpendapat bahwasanya seseorang dalam keadaan junub dia berwudu kemudian tidur, itu tentunya lebih baik, tapi tidak sampai ke tingkatan wajib. Memang para ulama sebagian memakruhkan. Makruh seorang junub tidur tanpa berwudu. Apabila dia berwudu, maka itu lebih baik, dan akan lebih baik lagi kalau dia itu mandi. Tapi tidak wajib untuk dia segera mandi. Boleh dia sementara berwudu dulu, baru tidur, kemudian mandinya besok setelah bangun. Sekalipun dia tidak berwudu, itu tidaklah berdosa, akan tapi dia melakukan hal yang dimakruhkan menurut sebagian para ulama berdalil dengan hadis tadi. Innama umirtu bil wudu li sholat. Aku hanya diperintahkan untuk berwudu untuk sholat. Artinya selain sholat, silakan mau berwudu, tapi tidak sampai wajib. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu billahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.